Tabuh pun! Ya pun! Taduk setunggu alam bumi segala sewat dijo sebok segala sewat setai ong pih tawas ejo wat serano kak jauhkan bahlo dewa si aman-aman dewa cincin neraka dewa migang timbangan migang alam dunia dewa jak pintu langit dewa jak gunung migang bidadari sing awang-awang.